Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi sallam taslima mazida, amma ba'd. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah taala di kitab Al-Budiyah, wa masyakwa ila al-Khaliq, dan adapun mengadukan segala sesuatu problematika ila al-Khaliqnya, dia mengadu kepada Al-Khaliq sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tunafi as-sabr al-jamil. Tentunya hal ini tidak menafikan kesabaran yang baik. Fa'inna Ya'qub, maka sesungguhnya Nabi Ya'qub, beliau juga mengadukan segala urusannya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diterangkan dalam surat Yusuf ayat ke-83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Nabi aku berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu wal alimul hakim. Ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Ya. Artinya, anak-anaknya Nabi Yaqub dikembalikan, didatangkan lagi kepada Nabi Yaqub. Sungguh dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jadi mengadukan apa yang menimpa Nabi Yaqub alaihissalam itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga waqala innama ashku bathi wa husni ilallah. Demikian juga Nabi Yaqub mengadukan segala bentuk kesedihan dan juga semua problematikanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengatakan, hanya kepada Allah aku mengadukan segala bentuk apa? Kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengatakan kepada Allah apa yang kau tidak ketahui. Nah, wa kana Umar bin Khattab yaqra fil fajr bi surat Yunus wa Yusuf wa An-Nakhl famar bi hada al ayah. Kemudian juga Umar Khattab, beliau membaca di dalam surat Al-Fajr. Kemudian juga di dalam surat Yunus ketika di dalam surat Subuh, surat Yusuf, surat An-Nahl. Ketika melewati ayat ini, beliau menangis. Jadi famara bi hadhihi al-ayah fi qira'ati fabaka hatta sumiya nashijuhu min akhir sufuh, sampai apa, tangisannya, seduannya itu ke belakang shaf, jadi shaf yang paling belakang, sampai mendengar dari tangisan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Wa min du'a Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal musta'an wa 'alaika tawakkalan wa la haula wa la quwwata illa bika. Demikian juga Nabi Musa. Beliau juga mengadukan apa yang sudah dialaminya ketika menghadapi Fir'aun beserta Bani Israel. Ya Allah, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, hanya kepadulah, kepadamulah mengadukan segala bentuk problematika dan juga pertolongan, karena Allah yang akan memberikan pertolongannya, dan tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau yang bisa memberikan kekuatan pertolongan dan juga bisa menguatkan ketaatan kepadamu. Tentunya dari tulisan yang dibawakan oleh Syekh, ya, bahwasanya ketika syakwa hiya dzikr hajatuka falyakun dzalikal khaliq. Ketika engkau mengadukan sesuatu, ya, segala keinginanmu, maka hendaklah adukan, ya, segala bentuk keluhan, kesedihan, yaitu kepada Al-Khaliq, ya, kepada Sang Pencipta. Dan tentunya ini pun termasuk bentuk ibadah, ya, dan tidak menafikan kesabaran, ya. Bukan berarti dia mengeluh dianggap apa mengurangi dari rasa kesabarannya, tidak. Tapi ini adalah yang dibenarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para anbiya sebelumnya. Wa li hadza qala Yaqub alaihissalam, ya, sebagaimana Nabi Yaqub, ya, beliau juga mengadukan, ya, segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Umar Khattab radhiyallahu an, ya, beliau juga mengadukan, ya, segala bentuk problematika yang dia alami itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika melewati ayat ini, ya, beliau bersedih. Naam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Inna dhalika baka Umar wa shadda baka min raghbatihi ila Allah. Tentunya dengan kuatnya dia menangis bersedih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar apa yang dialami ataupun juga ketika mendapatkan suatu musibah bisa diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan, ya, segala bentuk pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, min raghbati ila Allah. Kemudian, ya, wa ilaikal mustaka. Jadi fasyakwa ilallah, ya, la tunafi as-sabr wal ihtisab. Jadi ketika seorang, ya, mengeluhkan, mengadukan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi rasa kesabarannya. Ya, sebagaimana Nabi Musa juga, ya, pernah mengadukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendakwahi kaumnya, namun ketika itu ma asabahu min ada, ya, Fir'aun wa bani Israel, dia mendapatkan apa gangguan, mendapatkan cobaan dari Fir'aun dan juga bani Israel, maka diadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh dan juga para anbiya yang lain. ketika dia mendapatkan apa? Kesulitan, mendapatkan cobaan, mendapatkan tantangan dan sebagainya, diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pelajaran yang penting. Segala sesuatu yang kita alami, baik musibah, cobaan ataupun juga kesulitan, maka kita keluhkan atau adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaikal mustaka. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi du'a alladhi da'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala bi ahli qa'ib ma fa'alu, ketika beliau ya merasa tertekan ya ketika berada di Mekah, lama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mekah tawadhu al-musyrikun, terus mendapatkan apa gangguan dari orang-orang musyrikin, wadayakuhu ghayatul mudayika, sampai benar-benar dia seolah-olah seperti harus hijrah ya. Wazdada dzalikal adza, semakin bertambah setiap harinya gangguan tersebut, terlebih-lebih ketika lama mata ammuhu Abu Thalib, apalagi ketika sudah meninggalnya pamannya yaitu Abu Thalib yang sering membela Rasulullah SAW, kana yadafu anhu. Ketika pamannya meninggal, maka tentunya gangguannya semakin kuat. Ya. Demikian pula meninggalnya istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang bisa menenangkan dia, menghiburnya ketika beliau mendapatkan cobaan. Maka tentunya beliau keluar, ya, kharaja ila Taif yad'uhum ila Allah la'allahum yastajibuna lahu, berharap agar orang-orang yang ada di Taif, ya, penduduknya bisa menerimanya. Namun ternyata sebaliknya. Ya, lamma jafa ahli Makkah wadayiku kharajal tamis min man yu'wihi hatta yamluk da'wata Rabbah azza wa jal, walakin ahli Taif qabiluhu muqabilas sayyi'. Ketika mendapatkan tekanan dari orang ahli Makkah dan dia keluar ke Taif, malah mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu gangguan, bahkan dilempari, dicaci dan sebagainya. Ya dan billah wasibyanum yarmunahu bil hijar, sampai anak kecil pun melempari batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dan billah. Ini adalah gangguan yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahi agar mereka mau beribadah kepada Allah semata. Nah. Dan beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku, Allahumma ila man takalni ila ba'idin. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan. Ya. Maka ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku dha'fun quwwati wa qillatu hilati wa hawani, ala an-nasi anta rabbul mustada'fin wa anta rabbi, Allahumma ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila adun mallaktahu amri, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, ghayra anna aqibataka afiyataka awsa'u li, a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi dhulumat wasala 'alayhi amru dunya wal akhirah, ay nazil bi sakhatuk aw yahil 'alayya ghadabuk lakal 'utba hatta tarda fala hawla wala quwwata illa bika. Na'am. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah dialaminya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku mengadukan kelemahanku. Di asku budafi kuwati wa qillati hilati hawani 'alan nas. Mengadukan kelemahanku, kekuranganku, ya, kekurangan daya upaya di hadapan manusia. Engkaulah Allah, yaitu Tuhan yang orang-orang yang lemah, ya Rabb yang lemah, orang-orang yang lemah, dan juga Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram, ataupun kepada musuh yang engkau menguasai diriku? Yang terpenting engkau tidak murka kepadaku. Aku tetap tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan. Dan karena itu, ya, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Ila akhirnya. Ini diantara doa yang dipanjatkan oleh Allah, yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, ya, dari Ahlu Taif. Ya. Bahkan ketika itu Malaikat Jibril, ya, merasa iba kepada Rasulullah SAW, jadi ingin menghancurkan siapa? Orang Taif. Namun beliau, ya, mencegahnya. Mudah-mudahan keturunannya bisa mendapatkan hidayah, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kelembutan hati beliau ketika mendapatkan cobaan, mendapat gangguan dari orang yang telah memberikan, ya, hinaan ataupun juga cercaan. Tetap beliau mendoakannya, mendoakan kebaikan kepadanya dan juga kepada keturunannya untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang mesti memiliki hati yang lembut, yang mesti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengambil jalan yang keliru, ya. Bisa memaafkan orang lain, kemudian juga menahan amarahnya sehingga tidak berbuat zalim yang lebih besar, ya. Karena orang-orang yang bisa memaafkan orang lain, bisa menahan emosinya, tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan, yaitu surga seluas langit dan bumi. Wasaru ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardhu lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga seluas langit dan bumi. Bahkan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kadzibina al-ghaiz wal-'afina 'anil nas. Demikian pula orang-orang yang berinfak, yang mau bersedekah di jalan Allah. Baik itu ketika dia dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dan juga wal kadhibin al ghaib, yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya untuk tidak dia luapkan kepada yang lain. Wal afina 'anil nas, dan bisa memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim kepadanya, bahkan mendoakan kebaikan agar diberikan hidayah, akan diberikan hati yang lembut, tidak jafa, tidak keras. Dan ini tentunya adalah orang-orang yang masih memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya orang demikian mendapatkan keberuntungan besar, ya. Tentunya orang-orang yang berbuat zalim, dia akan diambil pahalanya oleh orang-orang yang terzalimi. Kalau dia tidak ada pahalanya lagi, berarti dosa yang terzalimi akan ditimpakan pada orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian kita bukan termasuk orang-orang yang berbuat dhalim, baik secara lisan, tulisan ataupun dengan tangan kita. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Karena seorang muslim itu bisa menjaga ya, agar orang lain tidak terganggu dengan tangan dan lisannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain, masih berbuat kebaikan, beramal saleh. Dan ini adalah tujuan hidup agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.